Wayasihul istisna'u fil ikrari idza wasalahu bih. Ini membahas tentang pengecualian ikrar, pengecualian pengakuan seseorang. Jadi boleh mengecualikan pengakuan asalkan antara pengakuan dan pengecualian tidak dipisah, harus disambung. Ai wasalal mukirrul istisna'a bil mustasna minhu. Fa in fasala bainahuma bisukutin aw kalamin katsir ajnabiyyin dharra. Bila antara pengakuan dengan pengecualian ada jeda waktu yang lama, ada diam atau dipisah dengan beberapa kalimat yang banyak yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan, maka pengecualian itu batal. Amma sukutul yasiru kasaktati tanafusin fala yadhurru. Diam yang sebentar seperti diam untuk bernafas itu tidak menjadi penghalang kesahan pengecualian. Wa yustaratu aidan fil istisna'i alla yastaghrul ay alla yastaghrikal mustasna minhu. Fa in istaghraqahu nahwu li zaidin alayya asratun illa asrah dharra. Di dalam pengecualian tidak boleh menghabiskan pengakuan. Jadi antara jumlah pengakuan dengan pengecualian tidak boleh sama ya. Artinya pengecualian ini masih menyisakan pengakuan. Bila pengecualiannya menghabiskan pengakuan, maka pengecualian itu tidak sah. Contohnya seperti ucapan saya memiliki tanggungan 10 kepada Zaid. Jadi saya memiliki tanggungan 10 kepada Zaid kecuali 10. Jadi tanggungannya 10, pengecualiannya juga 10. Ini tidak sah ya. Jadi pengecualian yang seperti ini tidak sah. Berarti dalam contoh itu pengecualiannya harus di bawah 10 agar tidak menghabiskan pengakuan. Wa huwa al-iqraru fi sihat fi hali sihati wal maradi sawa. Hukum ikrar atau pengakuan ini di saat sehat ataupun sakit hukumnya sama. Artinya tidak ada perbedaan antara ikrar atau pengakuan yang diucapkan di saat masih sehat dan pengakuan yang diucapkan di saat sakit ya. Hatta law aqarra shahsun fi sihatihi bidainin li Zaidin wa fi maradihi bidainin li Amrin lam yuqaddamil iqrarul awal wa hina idzin fayubsamul muqarrabih bainahuma bisawiyah. Jadi misalkan ada seseorang yang di saat sehatnya dia mengakui memiliki hutang kepada Zaid. Lalu di saat dia sakit yang mendekati kematian, dia mengakui memiliki tanggungan hutang kepada Amr. Maka antara Zaid dan Amr ini tidak ada keunggulan di antara keduanya. Artinya pengakuan itu sama. Jadi mereka berdua sama-sama mendapatkan hak yang sama. Jadi harta orang yang mengaku tadi, harta itu dibagi dua dan diberikan kepada Zaid dan Amr tanpa ada perbedaan keduanya. Faslun fil ariyah. Fasal menjelaskan tentang ariyah, hukum-hukum ariyah. Ariyah ialah meminjamkan sesuatu. Wahya bitasdidil ya'i fil asohi ma'khudatun min aro idha dahaba. Kata ariyah dengan huruf ya yang ditasdid di dalam lugat yang lebih asoh, lugat yang lebih benar, diambil dari kata aro. Jadi kata ariyah diambil dari bahasa Arab aro yang berarti berjalan. Wa haqiqatuha asyara'iyyah ibahatul intifa'i min ahli tabarru bima yahilul intifa'u bih ma'abakoi aynihi liyaruddahu alal mutabarri. Kata ariyah secara makna syar'i adalah memperbolehkan memanfaatkan sesuatu dari orang yang memang diperbolehkan melakukannya, memperbolehkan memanfaatkan sesuatu yang halal dimanfaatkan dan barangnya masih utuh. Lalu sesuatu itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ariyah ini artinya adalah meminjamkan. Wa syartul mu'iri sihatu tabarru'ih. Syarat dari orang yang meminjamkan barang adalah tabarruk atau hal-hal yang sunnah dilakukan, hal-hal yang diberikan dengan cuma-cuma ini sah dilakukan. Jadi dia harus diperbolehkan melakukan sesuatu yang diberikan ke orang lain tanpa ada imbalan. Wa kaunuhu malikan limanfaati mayu'iru. Dan syarat selanjutnya adalah orang yang meminjamkan barang harus memiliki manfaat dari apa yang dipinjamkannya. Faman la yasihu tabarru'uh kasabiyin wa majnun la tasihu i'aratuh. Barang siapa yang tidak diperbolehkan untuk memberikan barangnya dengan cuma-cuma, maka dia tidak diperbolehkan meminjamkannya. Jadi bila tidak boleh memberikan, dia tidak boleh meminjamkan. Contoh orang-orang yang tidak diperbolehkan memberikan barang secara cuma-cuma adalah anak kecil dan orang gila. Waman la yamlikul manfa'ata kamusta'irin la tasihu i'aratuhu illa bi'idnil mu'ir. Seseorang yang tidak memiliki manfaat barang seperti orang yang meminjam barang. Jadi saya meminjam buku, berarti saya hanya boleh memanfaatkan manfaat buku, tetapi saya tidak memiliki manfaat buku. Manfaat buku tetap dimiliki oleh pemilik buku, saya hanya boleh memanfaatkannya. Artinya saya tidak boleh meminjamkan buku itu ke orang lain karena saya tidak memiliki manfaat buku. Jadi orang yang tidak memiliki manfaat sesuatu, dia tidak boleh meminjamkannya. Kecuali atas izin orang yang memiliki barang. Jadi saya boleh meminjamkan buku pinjaman ke orang lain bila memang orang yang meminjami kepada saya mengizini. Wa dzakara al-musannifu thabital mu'arif fi qawlihi wa kullu ma amkana al-indifa'u bih manfaatan mubahatan ma baqai aini jazati aratu. Pengarang takrib Abu Suja, beliau memberikan satu standaritas, satu acuan untuk barang yang dipinjamkan, yaitu setiap hal yang mungkin dimanfaatkan dengan manfaat yang diperbolehkan syariat, dan manfaat itu bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi barang, maka hal itu, benda itu boleh dipinjamkan ke orang lain. Fa kharaja bi mubahin alatul lahwi fala tahsihu i'aratuha. Sesuatu yang diperbolehkan syariat mengecualikan alat-alat musik, ya, sebagian alat-alat musik yang diharamkan syariat, maka hukumnya tidak boleh meminjamkan alat-alat lahwi, suatu alat sesuatu yang bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Wa bi baqai ainihi i'aratu sam'ati lil waqut fala tasihu. Dan barang yang dipinjamkan harus utuh, untuk memanfaatkannya harus utuh. Jadi mengecualikan meminjamkan lilin untuk dinyalakan, itu hukumnya tidak boleh. Karena untuk kita memanfaatkan lilin, caranya adalah dengan mengurangi barangnya, itu tidak sah. Wa qauluhu idza kanat manafi'uhu atharon mukhrijun lil manafi'. Ini ada yang kurang tadi, ya. Mukhrijun lil manafi'i allati hiya wa qauluhu idza kanat manafi'uhu atharon mukhrijun lil manafi'i allati hiya ayan kaya arati syatin li labaniha wa syajaratin li samaratiha wa nahwi dzalik fa innahu la yasihu. Jadi manfaat dari barang yang boleh dipinjamkan adalah manfaat yang tidak berupa bagian dari barang itu, manfaat yang tidak berupa bagian dari barang itu. Jadi mengecualikan manfaat yang berupa benda, manfaat-manfaat yang bagian dari benda yang dipinjamkan. Contohnya meminjamkan kambing untuk diambil susunya, ini tidak boleh, ya. Meminjamkan kambing untuk diambil susunya, karena susu kambing ini merupakan bagian dari kambing atau manfaat yang berbentuk benda. Jadi manfaatnya tidak boleh berbentuk benda. Contoh yang lain ialah meminjamkan pohon untuk diambil buahnya, ini juga tidak boleh karena manfaatnya berupa benda. Falau qala li syakhsin khudh hadhihi syat faqad abahtuka darroha wa naslaha fal ibahatu sahihatun wa syatu ariyatun. Jadi di dalam kitab fikih, di dalam kitab fikih khususnya kitab khususnya madzhab Syafi'iyah yang menjadi acuan di dalam akad adalah ucapannya atau dikenal dengan sighat, diistilahkan dengan sighat. Jadi seseorang yang mengucapkan ambillah ambillah kambing ini, aku memperbolehkan mengambil susu dan anaknya. Jadi saya memiliki kambing, kemudian saya mengatakan kepada orang lain, ambillah kambing ini, kamu boleh memanfaatkan susu dan anaknya. Artinya susunya boleh diperas dan anaknya boleh dimiliki. Ucapan saya itu sah ya, ucapan saya itu boleh dan dia memang boleh mengambil susu dan anaknya. Lalu status dari ucapan itu apa? Jadi statusnya kambingnya adalah aryah, kambingnya adalah pinjaman, dan susu dan anaknya ini namanya ibahah. Jadi di dalam fikih selain aryah ada juga istilah ibahah. Ibahah yang memperbolehkan memanfaatkan sesuatu, ini namanya ibahah. Intinya adalah ucapan khud hadisat faqat abahtuka darroha wa naslaha, ini merupakan gabungan dari aryah dan ibahah. Ucapan itu sah sebagai ibahah, tapi status kambingnya adalah sebagai aryah atau kambing pinjaman.